بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله وبعد إخواني وأخواتي أعزني وأعزكم الله بارك الله لي ولكم Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini insyaallah taala akan kita sambung kembali pelajaran kita yaitu dari kitab Ta'limu Sifati Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil adillah, mempelajari sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan dalil-dalilnya. Baik. Pada pembahasan lalu kita telah menyebutkan atau membahas dua permasalahan tentang as-sunanul fi'liyah fi shalah, sunnah-sunnah fi'liyah di dalam shalah. Apa saja kemarin Haidat? Ya, yang pertama adalah mengangkat kedua tangan ya, sambil bertakbir tentunya pada empat tempat. Empat tempat itu kapan saja, di mana saja Ali? Takbir sambil mengangkat kedua tangan di tempat-tempat apa saja disebutkan? Ketika takbiratul ihram, yang kedua ketika mau rukuk, ketiga ketika i'tidal, yang keempat ketika bangkit dari tasyahud awal, ya, bangkit dari tasyahud awal, ya. Nah, atau yang kelima boleh yang sifatnya ahyanan, kadang-kadang. Kapan itu Ali? Lagi antum Ali Bali? Ketika mau sujud, ini setelah posisi berdiri i'tidal kemudian mau sujud, ini boleh yang sifatnya kadang-kadang. Itulah empat atau lima keadaan disunahkan melakukan takbir sambil mengangkat kedua tangannya. Baik, berikutnya yang kedua kemarin pembahasannya tentang apa Salman? Meletakkan tangan yang kanan di atas tangan yang kiri. Ya, dan itu diletakkan yang paling benar menurut riwayat-riwayat yang sahih di mana? Ya, antara pusar dan dada itu ya. Tidak pas di atas dada, bukan pas di atas pusar, tapi sedikit di atasnya. Begitu ya. Karena di sana ada riwayat yang menjelaskan bahwa Rasulullah meletakkan tangan yang kanan di atas kiri adalah pada pergelangannya, ketelapaknya, pergelangannya, hingga lengannya semuanya. Dan ini tidak bisa diwujudkan kecuali dengan cara kita meletakkannya begini, ya. Dan cara meletakkan tangan kemarin ada dua. Apa saja kemarin? Al-wadha', yakni meletakkan. Kemudian al-qabd, yaitu menggenggam. Ya, bisa al-wadha' begini. Kemudian al-qabd, yakni dengan menggenggam. Ya, seperti ini. Maka ini semua adalah perkara yang disunahkan. Baik, barakallahu fikum. Sekarang pembahasan ketiga termasuk dari sunnah-sunnah fi'aliyah di dalam sholat adalah an-nadharu ila mawdi'i sujudi wal khusyu'u fi sholati. Baik, pembahasan kita termasuk dari sunnah-sunnah sholat adalah an-nadharu ila mawdi'i sujud, melihat atau memandang kepada tempat sujud. Ya, melihat kepada tempat sujud. Artinya bagi orang yang sholat, maka disunahkan agar sholatnya khusyuk, tidak terganggu apa pemandangan yang lain, maka hendaknya mengarahkan pandangan matanya ke tempat sujud. Wal khusyu'u fi sholat, dan juga khusyuk. Khusyuk di dalam sholat, ini pun juga hukumnya sunnah. Ya, 6. Jadi, melihat atau memandang ke tempat sujud dan khusyuk di dalam sholat, ini termasuk sunnah-sunnah di dalam sholat. 6. Ya. Mana dalil yang menunjukkan bahwa kita diperintah untuk melihat atau memandang atau mengarahkan pandangan mata kita ke tempat sujud, yakni disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an. Wa dalilu ala dzalika. Dalil atas yang demikian itu hadisu Anas bin Malik radhiyallahu an, yaitu hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma balu aqwamin. Ya. Nah, perhatikan di sini. Kalau bala ya bulu artinya kencing. Tapi kalau ma balu ini artinya ya bagaimana kabar? Bagaimana keadaan? Ya. Nah, ma balu aqwamin? Bagaimana kabar suatu kaum? Bagaimana keadaan suatu kaum? Yarfa'una absarahum, yang mereka mengangkat penglihatan atau pandangan mata mereka ila sama fi salati, yaitu menghadap ke arah langit di dalam salat mereka, fi salatihim, di dalam salat mereka. Kata Rasulullah, ma balu aqwamin yarfa'una absarahum ila sama'i fi salatihim. Ya, bagaimana keadaan suatu kaum yang mereka itu mengangkat atau menaikkan pandangan mata mereka ke langit, fi salatihim, di dalam salat mereka. Fashtadja qawluhu fi dhalika, beliau sangat-sangat menegaskan ucapan beliau tersebut di dalam dalam perkara itu. Maksudnya beliau sangat keras di dalam mengingatkan permasalahan ini. Hatta qala, sampai-sampai beliau mengatakan, layantahunna an dhalik. Ya, sungguh-sungguh hendaknya mereka berhenti andalika dari melakukan hal itu. Artinya, kata Rasulullah dengan sangat keras beliau menekankan, sungguh-sungguh hendaknya mereka itu berhenti. Mereka tidak lagi melakukan andalika dari perbuatan tersebut. Yakni dalam sholat kemudian matanya menghadap ke arah langit begini. Tidak boleh. Ya, kenapa demikian? Au latukhtafanna absaruhum, ya, atau sungguh-sungguh akan disambar atau diserempet absaruhum, penglihatan mereka, artinya akan dicabut dengan, dihilangkan dengan cepat begitu. Nah, ini artinya apa? Beliau mengingatkan dengan keras, beliau mencela dengan keras perbuatan orang yang ketika sholat mengarahkan pandangan matanya ke langit. Dilarang dengan keras. Sampai dengan mengatakan, layantahunna andalik, benar-benar, sungguh-sungguh, hendaknya dia berhenti dari melakukan hal itu. Atau kalau tidak demikian, layuhtofanna absaruhum, sungguh-sungguh akan disambar. Ya, akan disambar. Wallahu'alam, disambar ini, apakah disambar petir, atau disambar penglihatan mereka, yaitu dihilangkan seketika oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Hadisnya dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa ketika salat seseorang tidak boleh mengarahkan pandangan matanya ke langit atau ke arah ketinggian, ya. Nah, berarti bagaimana? Kalau begitu, apakah ada tempat khusus yang dianjurkan? Tidak disebutkan di sini. Tapi yang jelas, secara tegas, Rasulullah melarang suatu kaum atau seseorang apabila dia sholat untuk mengarahkan pandangan matanya ke arah langit atau ke atas. Nah, kita lihat dulu dalil berikutnya. Wad dalilu thani, dalil yang kedua ala dalika, atas yang demikian itu. Hadisu Abi Hurairah radhiyallahu an. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, hal tarawna kiblati hahuna, ya, bukankah kalian melihat bahwa kiblatku ini di arah sana, ya, di arah sini, maksudnya begitu, hahuna, di arah sini, bukankah kiblatku ini di arah sini, kata Rasulullah, yaitu menghadap ke depan. Naam, fa wallahi, maka demi Allah, ma yakhfa alayya khusyu'ukum, tidaklah, ya, ma yakhfa alayya, tidaklah aku khawatir, tidaklah aku takut terhadap khusyu'ukum, kekhusyukan kalian, wala ruku'ukum, dan tidak pula takut atau khawatir terhadap rukuk-rukuknya kalian. Inni la'arakum, sesungguhnya aku sungguh bisa melihat kalian, min wara'i dhahri, dari belakang punggungku. Maksudnya apa? Rasulullah mengingatkan para sahabatnya, ya, bukankah bahwa kiblatku ini ada di hadapan ini? Berarti kalau kamu sholat ya jangan menghadap kemana-mana, menghadap ke depan, begitu, ya. Naam, wallahi maka demi Allah, ma yakhfa 'alayya khusyu'ukum. Aku tidak khawatir, demi Allah aku tidak khawatir terhadap kekhusyukan salat kalian, wala ruku'ukum, dan tidak pula kepada rukuk-rukuk kalian. Inni la'arakum, karena sesungguhnya aku bisa melihat kalian, min wara'i dhahri, dari belakang punggungku. Artinya beliau betul-betul diberi mukjizat oleh Allah Ta'ala, ya, meskipun beliau menghadap ke depan, namun ketika apa yang terjadi, apa yang diperbuat oleh para sahabatnya di belakang beliau, beliau tahu, ya, beliau mengetahuinya. Nah, ya, seperti itu. Ini menunjukkan pada kita bahwa beliau sangat menekankan agar para sahabat di dalam sholat itu menjaga khusyuknya. Nah, di antara bentuk penjagaan kekhusyukan di dalam sholat adalah dengan mengarahkan pandangan mata itu ke enam, ke depan, yaitu ke arah kiblat, atau di sini nanti akan dijelaskan secara khusus, bukan di depan begini, tapi di tempat sujud. Qala Ibnu Utsaimin rahimallah, berkata al-Imam, yaitu Asy-Syaikh Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimallah, ittafaqal ulama'u, para ulama telah sepakat, ala annahu sunnatun, bahwasanya menghadap ke arah kiblat atau menghadapkan pandangan mata ke arah tempat sujud maksudnya adalah sunnah. Wala munaza'atu fi dzalika, dan tidak ada pertentangan, tidak ada perselisihan dalam perkara tersebut. Artinya para ulama tidak ada khilaf, tidak ada munaza'ah, tidak ada pertentangan, tidak ada perselisihan, tidak ada perbedaan pendapat dalam permasalahan ini, bahwa bagi orang yang sholat itu disunahkan menghadap ke depan, yaitu menghadap ke tempat sujud, ini lebih khusyuk. Tapi kalau kita menghadap ke depan, boleh jadi kita akan lihat orang jalan-jalan di depan kita, seliweran di depan kita, maka itu akan mengganggu sholat. Maka yang paling pas dan paling membantu kekhusyukan adalah memandang ke tempat sujud. Nah, ini lebih tepat untuk bisa khusyuk. Wallahu a'lam. Qala al-alamatul albani rahimallah, berkata al-alamah al-albani rahimallah. Coba Agung, apa artinya al-alamah? Kita sering mendengar al-alamah al-albani, al-alamah Muqbil bin Hadi al-Wadi'i, al-alamah Ibnu Shalih al-Utsaimin. Apa maksudnya al-alamah itu? Apa Agung? Ayo. Antum? Belum tahu? Iya, Pak Ek. Apa Pak Ek? Gak ngerti? Gak tahu. Iya, Amin Abudar. Apa al-alamah itu artinya? Orang yang ilmunya luas. Baik, artinya al-alamah itu orang yang sangat-sangat berilmu. Nah, itu ya. Al-alamah, orang yang sangat-sangat berilmu dan memiliki kapasitas ilmu yang sangat luas dan banyak sekali. Wallahu a'lam. Ya, maka para ulama yang memiliki kedalaman ilmu, yang sangat banyak ilmunya, itu digelari, ya, diistilahkan dengan al-allamah, orang yang sangat-sangat dalam ilmunya, mendalam ilmunya, banyak ilmunya. Ilmu apa ini? Ilmu agama, ilmu syar'i, ilmu Quran wa sunnah, dan juga ilmu yang berkaitan dengan masalah fikih, ya, nah, dari dalil-dalil atau istimbat hukum dari dalil-dalil Al-Quran wa sunnah. Maka orang seperti ini digelari al-alamah, ya, orang yang sangat-sangat alim, sangat-sangat berilmu, begitu ya. Tapi ini enggak sembarangan digelari seperti ini. Ah, begitu. Termasuk di sini Syekh Al-Albani rahimallah. Qala al-alamatu al-allamatu al-albani rahimallah. Al-allamah, lamnya ditasjid. Al-allamah, ya, bukan alamatun, tanda, ya, kalau alamat itu tanda. Kalau ini al-allamah pakai lam di tasjid. Itu artinya orang yang sangat-sangat alim. Inna sunnata, sesungguhnya termasuk dari sunnah Rasulullah, ayyarmiya bibasarihi, yaitu mengarahkan dengan pandangannya. Yarmiya itu kan artinya memanah, ya. Roma Yarmi, ya, Yarmia. Ini maksudnya adalah mengarahkan, melemparkan bibasorihi pandangannya ila maudhi'i sujudihi, ke tempat sujudnya, minal ardi, dari tanah atau dari lantai ini. Ya, termasuk sunnah adalah seseorang itu mengarahkan atau melemparkan pandangannya ke tempat sujudnya di tanah, yaitu di lantai, tempat sujud dalam sholat. Wa ajma'u ala karahati raf'il basari fi sholat. Dan para ulama telah ijma', telah sepakat, ajma'u, para ulama telah sepakat ala karahati, terhadap karohah, yaitu dimakruhkannya, dibencinya, raf'il basari, yaitu mengangkat pandangan mata, fi sholat, di dalam sholat, itu mengarahkannya ke langit, itu tidak boleh. Undur sifatus sholatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam kitab aslinya, ya, kitab Syalbani, di dalam kitab Al-Asl, yaitu kitab asal sifat sholat Nabi, ada dua jilid di sana. Baik, seperti itu. Maka ya ikhwan, dalam perkara ini ketika sholat, untuk membantu kekhusyukan, maka para ulama sepakat untuk mengarahkan pandangan mata ketika sholat itu ke tempat sujud. Ini dalam semua gerakan sholat, kecuali apa? Kecuali dalam posisi yaitu tasyahud. Ketika tasyahud, baik awal maupun akhir, pandangan mata diarahkan ke tempat jari telunjuk ini. Ketika kita berisyarat pada saat tasyahud dengan jari telunjuk kita, maka pandangan mata diarahkan ke ujung jari telunjuk ini. Ya, begitu disebutkan dalam riwayat-riwayat yang hadis, akan disebutkan nanti setelah ini. Ya, begitu. Tetapi ketika kita berdiri, rukuk dan seterusnya, atau duduk di antara dua sujud dan seterusnya, maka pandangan mata itu hendaknya diarahkan ke tempat sujud. Naam. Ini sepakat para ulama dalam masalah ini. Meskipun di sana sebenarnya ada perbedaan di kalangan para ulama, di sebagian mazhab diterangkan ada yang mengatakan pandangan mata ke depan. Ke depan itu ya ke arah kiblat, pokoknya begitu. Kenapa? Karena banyak juga riwayat-riwayat yang menunjukkan Rasulullah pernah suatu saat ketika sholat melihat di depannya ada seekor kambing yang mau melintas, beliau langsung maju ke depan. Artinya beliau di sini tidak melihat ke tempat sujud, melihat ke depan, lebih jauh dari tempat sujud, begitu. Ada lagi ketika sholat ada ular, maka beliau pun kemudian membunuhnya, mengejar membunuhnya, ya, membahayakan. Maka dibunuh dulu, baru teruskan sholatnya. Artinya di situ Rasulullah tidak mesti melihat ke tempat sujud. Jadi lebih jauh daripada itu. Begitu pendapat mereka. Namun pendapat ini pun sekali lagi, ya, taib. Di sana ada banyak kritikan masalah ini. Walhasil intinya ya ikhwan, dalam perkara ini, ketika kita sedang sholat, sunahnya adalah bagi orang sholat, agar bisa membantu kekhusyukan dalam sholat, tidak melihat kemana-mana. Tidak melihat ke kiri, ke kanan, atau ke langit, itu tidak boleh. Tapi melihatnya hendaknya ke tempat sujud, seperti itu, ya. Nah, sekarang apa hukumnya? Ya, kalau di sini tadi, ya, Syalbani rahimahullah mengatakan wa ajma'u ala karahati raf'il basar. Dan para ulama sepakat atas dimakruhkannya, dibencinya raf'il basar fi shalah, mengangkat pandangan mata di dalam salatnya itu ke arah langit. Istilahnya dengan karohah, artinya makruh. Apakah begitu tentang hukumnya yang shawab, yang benar dalam perkara ini melihat dalil-dalil yang ada? Hukmuhu haram. Ya, mengangkat pandangan mata ke arah langit itu diharamkan. Ya, nah, sebagaimana di sana didatangkan dalil-dalil yang banyak sekali dalam hadis Anas bin Malik tadi. Demikian pula dalam hadis Jabir bin Samurah. Rasulullah bersabda, layantahayanna aqwamun yarfa'una absarahum ila sama fi shalah au apa la tarji'a ilaihim, atau tidak akan, nah, kata Rasulullah, sungguh hendaknya suatu kaum itu menghentikan, ya, kebiasaan mereka untuk apa, mengangkat pandangan mereka ke langit di dalam sholat, atau akan tidak dikembalikan lagi pandangan mata mereka. Yakni ini diancam, pandangan mereka disambar dan tidak akan dikembalikan lagi seperti semula. Demikian pula dalam hadis Abu Hurairah seperti itu, ya, naam, disebutkan oleh Imam Ahmad dan sanadnya sahih. Walhasil, ya, kalau Syekh kami, guru kami, Syekh Nizam dalam kitab Fathul Alam mengatakan bahwa hukum mengarahkan pandangan mata ke langit dalam sholat itu haram. Hukumnya haram. Meskipun sebagian ulama mengatakan yaitu makruh atau dibenci hal tersebut. Ya, wallahu a'lam bishawab. Yang jelas tidak boleh, ya, apakah itu hukumnya haram ataukah dimakruhkan, walhasil itu semua dilarang. Ya, dan hendaknya kita mengarahkan pandangan mata ke tempat sujud karena hal itu akan membantu kekhusyukan di dalam sholat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, tambahkan satu lagi. Ar-rabi', sunnah fi'liyah yang keempat, wadu'ul kafaini ala rukbataini ma'a tafrijil asabi'i fir ruku'. Ya, wadu'al kafaini, meletakkan kedua telapak tangan ala rukbataini di atas kedua lutut, ma'a bersama dengan tafrijil asabi'i, merenggangkan, ya, jari jemari tangan tadi fir ruku', di dalam ruku'. Artinya termasuk sunnah di dalam sholat adalah meletakkan kedua telapak tangan dalam posisi ruku', ya, maksudnya ketika posisi ruku', meletakkan telapak tangannya ini pada kedua lutut dan jari jemarinya tafrij, setelah itu dibegarkan, direnggangkan, begini. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain, itu ditekan seperti orang mencengkeram, begitu. Bah, maksudnya, ngerti ya? Ketika posisi rukuk, maka meletakkan telapak tangan ini adalah di lutut, kedua lutut ini, ya. Dan jari jemarinya dibegarkan, direnggangkan, tidak dirapatkan begini, tapi di renggangkan seperti orang yang mencengkeram, begitu, mencengkeram lututnya, begitu, ya. Tafrijil asabi, yakni membegarkan atau merenggangkan jari jemarinya fir ruku'i, di dalam rukuknya tersebut. Ini termasuk disunahkan. Wa dalilu ala dzalik, dalil atas yang demikian itu hadisu Sa'd, ya, hadisu Sa'd ibn Abi Waqqas. Sa'd ibn Abi Waqqas, yaitu ini dibaca mudhaf mudhafilah, ya, hadisu mudhaf Sa'd, artinya Sa'dun asalnya, tapi karena dia mudhafilah dibaca kasrah. Hadisu Sa'd ibn Abi Waqqas, ya, hadis Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Qala, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadau kafaihi, beliau meletakkan telapak tangannya ala rukbataihi, di atas kedua lututnya. Perhatikan, ya, ini ketika posisi apa? Ruko. Dalam posisi ruko, maka posisi tangan, yaitu telapak tangannya itu diletakkan di lutut. Ya, naam, ini yang sahih. Demikian pula qala Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu an. Abdullah bin Mas'ud, siapa nama kunyahnya? Abu Abdurrahman, sahih, sebagaimana dalam hadis keempat dalam Arba'in, ya, antum sudah hafal itu. Qala Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu an, kunna idza raka'na ja'alna aydina baina afkhadina. Kunna, dahulu kami, idza raka'na, apabila kami rukuk, ja'alna aydina, kami menjadikan tangan-tangan kami, atau meletakkan tangan-tangan kami, baina afkhadina, ya, di antara dua paha kami. Dulu, ketika masa Nabi SAW hidup, kami dahulu meletakkan tangan-tangan kami di antara dua paha kami. Begini ya, kawan, itu dulu, ya. Nah, yaitu begini. Ini namanya tadbit. Dulu asalnya begini, waktu ruko. Tapi kemudian hukum ini dihapus, ya. Kemudian diletakkan di dada, ya. Bukan, kalau dulu para sahabat begini, di sini, di paha. Tapi kemudian setelah itu dihapus dan diletakkan di lutut. Itu posisi ketika ruko. Perhatikan, ya. Ini Dulu kami ketika sholat menjadikan tangan-tangan kami di antara paha-paha kami, begitu, di antara paha. Dulu asalnya dengan tatbik semacam itu. Tapi kemudian hukumnya dimamsuh, dihapus, ya. Yaitu kemudian disuruh diletakkan di lutut-lututnya. Waqala Umar bin Al-Khattab, waqala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, inna minas sunnati, sesungguhnya termasuk dari sunnah, maksudnya sunnahnya Nabi SAW, al-ahdu birrukbi, ya, yaitu dengan mengambil atau menjadikan lutut, yaitu maksudnya meletakkan tangan pada lutut-lututnya, yang termasuk sunnah di dalam sholat, khususnya ketika ruku. Shahahahu al-allamatu al-albaniyu rahimallah fi sifati sholat, fi sifati sholatin Nabi SAW, ya. Artinya perkataan Umar bahwa termasuk dari sunnahnya Rasulullah adalah mengambil lutut. Maksudnya meletakkan tangan di lutut. Kalau dulu mereka meletakkan tangannya itu di paha-paha mereka, yang dikenal dengan itba, yaitu meletakkan tangan di sini, apa? Tatbik, ya, tatbik, meletakkan tangan pada lutut ketika pada paha sebelumnya itu. Namun kemudian hukum itu dihapus. Nah, terus kemudian mereka disuruh meletakkan tangannya pada lutut-lututnya. Wa qala al-alamatu al-albani rahimallah. Berkata al-allamah al-albani rahimallah. Wa hada hukmuhu hukmur raf'i. Dan ini hukumnya, maksudnya hukum yang mengatakan bahwa termasuk sunnah adalah mengambil lutut, ya, meletakkan tangan di lutut ketika rukuk. Hukumnya adalah hukmur raf'i. Hukum rofa, maksudnya apa? Yakni perkataannya Ibnu, katanya Umar tadi itu dihukumi sebagai yakni marfu sampai kepada Nabi, bukan sekedar ucapannya Umar biasa begitu saja, tapi ucapan Umar bin Khattab adalah marfu kepada Nabi, yaitu disandarkan, diangkat sampai kepada Nabi. Kenapa demikian? Ucapan Umar itu dihukumi sebagai hukum yang marfu li'anna sahabiyah. Karena para sahabat idza qala, apabila mereka mengatakan as-sunnatu kada aw as-sunnatu kada, sunahnya sesuatu begini, sunahnya begini, ya, kana dhahiru, maka yang nampak di sini insirafa dzalika ila sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hal itu disandarkan kepada sunahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Kalau para sahabat mengatakan sunnahnya sholat itu begini, sunnahnya ibadah ini begini, itu bukan sekedar omongan mereka. Tapi mereka mengatakan sunnah, maksudnya disandarkan kepada perbuatan Nabi yang mereka lihat, yang mereka saksikan sendiri, bahwa Nabi berbuat ini atau berbuat itu. Karena itulah, maka perkataan Umar tadi misalnya, ini sunnahnya begini, itu maksudnya disandarkan kepada Nabi. Ya, karena para sahabat itu, apabila dia berkata qala sunnatu kada kana dhahiru insirafa dzalika ila sunnatin nabi sallam, maka hal itu disandarkan, dipalingkan kepada sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala siyama, lebih-lebih lagi. Wala siyama itu maksudnya lebih-lebih lagi, ya. Idza qalahu mislu Umar, apabila yang mengatakan hal itu seperti Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Kalau Umar berkata begitu, maka sudah tentu apa yang diucapkan ini adalah disandarkan kepada perbuatan Nabi. Tidak mungkin Umar membuat-buat sendiri, Umar mengada-adakan sendiri perbuatan tentang sholat, tidak mungkin, ya. Maka wala siyama, lebih-lebih lagi idza qalahu mislu Umar, ya, apabila yang mengatakan hal tersebut seperti Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Unduril masdara as-sabiqa, lihat pada sandaran yang sebelumnya atau maroji sebelumnya pada sifat salat Nabi, begitu maksudnya. Waqad qala qablahu hadzal qaula al-hafidhu Ibnu Hajarin rahimallahu taala. Waqad qala, dan sungguh telah mengatakan qablahu sebelumnya ini hadzal qaul, pendapat seperti ini Al-Hafidz Ibnu Hajarin, yaitu Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Saya tanya dulu, Al-Hafidz Ibnu Hajar penulis kitab apa ini? Bulughul Bulughul Maram dan yang lainnya. Banyak, ya. Nah, itu. Dan juga Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari. Qala Abu Usman, berkata Abu Usman, siapa Abu Usman ini? Yang menulis kitab ini, ya. Namanya Abu Usman Sa'id atau Sayyid Ali bin Muhammad Al-Quri As-Somali, ya, Abu Usman nama kunyahnya. Qala Abu Usman, Abu Usman berkata, wa hada sunnatun, dan ini adalah perbuatan yang sunnah. Maksudnya meletakkan tangan di lutut ketika rukuk itu adalah sunnah. Wa qala ba'dul ulama'i, berkata sebagian ulama, annaha wajibatun, bahwasanya hal itu wajib. Wasohihu, tetapi yang sohih, annaha sunnatun, bahwasanya hukumnya sunnah. Wallahu a'lam. Baik, yang sahih sunnah ikhwan, ya. Meskipun di sana ada pendapat yang wajib, tetapi yang benar meletakkan tangan pada lutut ketika rukuk di dalam sholat itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Bisa dipahami? Baik, alhamdulillah selesai sudah. Insyaallah kita akan sambung kembali pada pertemuan yang akan datang, masih seputar sunnah-sunnah fi'liyah di dalam sholat. Yang baru kita selesaikan ada 4 tambahannya tadi, melihat ya ke tempat sujud dan khusyuk dalam sholat, ini juga sunnah. Kemudian meletakkan kedua telapak tangan pada lutut, yaitu ketika posisi rukuk. Wallahu a'lam, semua juga sunnah-sunnah dalam sholat. Baik, demikian yang bisa kita kaji, mudah-mudahan sedikit demi sedikit bisa menambah wawasan dan ilmu kita tentang ibadah yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf, kita akhiri. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillah.